nanti di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna di telan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Cita-cita kami.